cantik berkerudung warna jingga. Kulitnya bagai terbuat dari mentega. Mulut hanya bicara yang baik-baik saja. Telinga hanya mendengar yang baik-baik saja. Wanita cantik berkerudung warna jingga, nyaris tak pernah melewatkan salat lima. Suaranya terdengar sangat merdu bila mengaji. Bicaranya lemah lembut dan berhati-hati. Dia punya rasa sayang pada semua orang. Lahir batin karena cinta, hati siang dan malam.